Corona ini harus jadi amal soleh bagi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin, mari kita baca Fatihah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sambil bersedekah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين يا الله وهي yang maha menata berkahi majelis ini. Engkau lah yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang yakin pada-Mu ya Allah. Sehingga setiap saat hati ini selalu ingat pada-Mu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan dimanapun berada kami selalu merasa ditemani oleh-Mu. Jadikan kami merasa hidup ini benar-benar ada dalam genggaman-Mu. Golongkan kami menjadi hamba yang yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami berharap, kecuali hanya berharap pada-Mu. Jangan biarkan di hati ini ada cinta yang membara selain cinta pada-Mu. Jangan pernah biarkan kami dilanda rindu yang menggebu, ya Allah, selain rindu ingin bertemu dengan-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari segala kejahatan makhluk-Mu. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmi syai'un fil'ad. Wala fissamai wa huwa sami'ul alim. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Keyakinan shadiqan wa qalban khashian taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Doa akhir majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.